Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang penjudi atau yang lainnya lah, yang dia itu mempunyai uang haram, sedangkan ketika itu dia mau bertobat, uangnya ini dikemanakan? Apakah diserahkan ke mana atau gimana? Penjudi dimana? Tobat ya? Penjudi tobat. Iya. Ya maksudnya uangnya ini mau dikemanakan kalau bertobat? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang judi tobat. Judi itu kan mengambil haknya orang lain. Pertama begini, tobat itu kalau kita mengambil haknya orang lain, itu caranya adalah dikembalikan. Dikembalikan. Karena itu bukan hak kita. Ya kita judi dengan siapa, dikembalikan kepada orang yang berhak, karena kita mengambil dengan cara yang salah, itu bukan haknya. Atau barangkali susah kita mengembalikannya karena terlalu banyak. Kalau saya judi, saya rombongan, bagaimana saya bagi-baginya? Intinya jangan Anda nikmati uang itu dengan suka-suka, tidak. Kalau orang mau tobat harus dia meninggalkan yang demikian itu. Intinya bahwasanya duit judi itu bukan duit Anda. Karena bukan duit Anda, Anda pun tidak berhak untuk menikmatinya. Kalau sempat Anda kembalikan, kalau tidak sempat Anda mengembalikan karena orangnya susah dicari dan sebagainya, yang jelas jangan digunakan untuk diri Anda. Buat tempat-tempat yang kotor, bangun WC umum, bangun selokan, bangun apa, karena mau dikembalikan susah. Karena duit-duit haram kalau dibuang nanti ditemu, kalau di mana, kalau dibakar sia-sia. Kalau diberikan kepada orang atas nama kita kayak sedekah, mohon maaf, ada barang sama tidak beda dengan uang renten bunga. Misalnya saya menyimpan uang sebanyak berapa, 5 miliar begitu, banyak membangun pondok sebabnya kan duitnya banyak, 5 miliar, tak taunya dapat bunga 50 juta. Mencari bunga tidak diperkenankan, tapi sudah terlanjur bagaimana? Saya nyimpen enggak tahu, tak taunya dapat bunga. Sudah saya tobat, saya pindah kepada bank yang enggak ada bunga. Ini gimana? Bunganya 50 juta. Kalau enggak saya ambil gimana? Kalau enggak diambil kan diambil orang nanti. Yang mengambil bisa lebih enggak karu-karuan. Ambil saja uang itu, tapi jangan digunakan untuk dirimu sendiri. Dan jangan diberikan kepada orang atas nama dirimu. Sebab atas nama itu kan sama menikmati kan, menikmati sanjungan. Duit haram, duit riba. Pak ini kayak dermawan bener nih, rupanya duit riba dibagi-bagi. Enggak. Jadi caranya adalah barangkali ada selokan, WC-WC umum. Bangun, jangan atas nama kita, lewat orang lain. Atau ada WC umum, ada bikin saja, kita sendiri yang bikin kotak. Begini bunyinya, ya kita pasang kotak saja, barangkali pembuatan WC umum di kampung ini bisa cepat selesai. Kita yang buat kotaknya, kita juga yang ngisi, tapi orang lain gak tahu. Duit dari mana? Duit riba tadi, bukan dinikmati. Nah ini bisa, jadi permasalahannya itu adalah kalau menikmati. Ini adalah, mohon ini, kayak dermawan bener ini. Tapi dari uang judi tadi ya, dari uang yang haram. Kembalikan kalau bisa. Kalau ternyata tidak bisa, adalah gunakan untuk tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat yang tidak terhormat, tapi jangan atas nama diri Anda sendiri, karena atas nama itu ada nilainya, yaitu seolah-olah mengakui, atas nama itu ngambil, karena nikmat sanjungan itu nanti.